di antara mana yang lain seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-intidhar minas salat ila salat, seorang menunggu dari salat ke salat, fadzalikum ribat, itu termasuk ribat. Ya, pahalanya seperti pahala ribat. Ya. Dari salat maghrib, salat isya. Ya, atau dari salat zuhur, salat asar, atau dari salat asar, salat maghrib, itu ribat. Pahala juga ribat juga. Tapi yang secara spesifik dikendaki secara mutlak dari telat termasuk ribat itu. Ribat yang kita bahas di sini. Jaga di perbatasan. Hadisnya hadis di Sahih Bukhari, dari Sa'al bin Sa'ad, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, ribat, seorang menjaga ribat, menjaga perbatasan demi menjaga negeri Islam terhadap serangan-serangan musuh, ini sehari saja fisabilillah dalam rangka menjaga negeri Islam karena Allah SWT, ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, pahalanya di sisi Allah SWT. Ribatu yaumin fisabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Tamamur ribat 40 lailah. Sempurnanya ribat itu 40 hari. 40 malam. Yang paling afdalnya. Ini sempurna. Walaupun disebutkan oleh hadis tadi, sehari saja itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dan bahkan ulama menyebutkan aqal min yaum itu sudah sah. Kurang dari satu hari pun sudah sah. Cuma satu malam saja, 12 jam. Bahkan satu saat saja. Satu jam saja pun itu sudah sah. Sebagaimana i'tikaf. Karena tidak ada bentuk khusus dari syariat yang mengatur minimal ribat satu hari misalnya. Enggak, tidak ada. Demikian juga minimal i'tikaf satu hari, tidak ada. Ini kurang lebih sama. Kalau sebentar seorang meniatkan i'tikaf atau meniatkan ribat, ini termasuk pahalanya di situ. Adapun keterangan yang mengatakan tamamur ribat arba'un lailah, yang afdalnya 40 hari. Ya. Ini bersandarkan kepada hadis yang dhaif sebenarnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Syaibah. Diriwayatkan oleh Syalbani rahimahullah taala dalam Irwa al-Ghalil. Ya. Ya. Dan ini bukan pembatasan sebenarnya, afdal seperti itu. Kalau butuh pemerintah muslim membutuhkan lebih daripada 40 hari, ya lebih afdal tentunya. Ya. Butuh 2 bulan, 3 bulan, ya. Ini. Dan faedah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, permasalahan, masalah apakah lebih afdol baginya untuk berdiam di perbatasan tadi dengan keluarganya atau sendirian. Dia bawa keluarganya, dikhawatirkan lama, bisa 2 bulan, 3 bulan, bisa setahun. Kata Syekh, fi tafsir. Itu dirinci. Ada rinciannya. Rinciannya, in kana astaghru mahufan fala yanbaghi ay yadhhaba bi ahlihi. Rinciannya, kalau sekiranya tagar perbatasan tersebut tidak aman, maka tidak pantas dia untuk pergi dengan keluarganya. Ya. Tapi kalau aman, ya afdal dia pergi bersama keluarganya. Ini saja. Supaya lebih mantap. Ya. Karena orang yang pergi lama dari keluarganya, bisa-bisa hilang konsentrasinya. Iya. Evi. Langsung senyum-senyum ya. Ya, ini. Itu. Kemudian qala rahimahullah wa idza kana abawahu muslimaini lam yujahid tatawuan illa biiznihima. Kalau kedua orang tuanya muslim, maka tidak layak bagi seorang anak untuk pergi berjihad yang sunnah, ya, kecuali dengan izin keduanya. Ya. Jadi jihad yang sunnah itu yang fardu kifayah, ya, yang selain daripada 4 poin tadi, ya kan? Ya. Poin yang pertama, apabila kita sudah di medan laga, di medan tempur. Yang kedua, apabila negeri kita dikepung oleh musuh, bila ada musuh yang masuk menyerang negeri kita. Yang ketiga, kalau sekiranya kita dibutuhkan oleh pemerintah secara khusus untuk membela negeri, membela kaum muslimin, ya, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lain yang menggantikan kita, maka wajib. Ya. Ini. Yang keempat, kalau kita diminta secara khusus oleh si imam untuk pergi ke medan jihad. Nah, selain daripada ini, maka wajib untuk minta izin kepada kedua orang tuanya. Ya. Maka sifatnya fardhu kifayah. Kalau fardhu kifayah, idza qama bi man yakfi saqata anil akharin. Apabila ada yang menunaikannya, maka gugur bagi yang lainnya. Bagi yang lain itu sudah menjadi sunnah saja. Ya. Ini. Jadi kalau kedua orang tua melarang seorang anak untuk pergi berjihad, ya, maka kita lihat jihadnya ini jihad yang tatawu atau jihad yang wajib. Ya, jihad yang tatawu tadi kita sebutkan bahwasanya itu konsekuensi daripada fardu kifayah. Ya, karena akan gugur bagi yang lainnya dan sifatnya sebagai sunnah saja. Ya, kalau sekiranya dia fardu kifayah atau tatawu, ya, sebagai konsekuensi daripada fardu kifayah, maka wajib untuk minta izin kepada keduanya. Kenapa? Karena ta'atul walidain hukumnya wajib. Wajibah. Mentaati kedua orang tua dalam permasalahan ini hukumnya wajib. Iya. Pernah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, mengatakan fafihima fajahid. Iya. Maka berjihadlah di hadapan keduanya. Ya, ini ada seorang sahabat ingin pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sifatnya tatawu saja. Ya. Sebagai konsekuensi daripada fardu kifayah tadi, jihad yang fardu kifayah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Naam. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Fafi bima fajahid." Ya. Jadi mujahadah sebagaimana birrul walidain Rasulullah SAW sebutkan sebagai mujahadah. Ya, karena di situ kita apalagi sifatnya melihat keadaan orang tua yang semakin tua biasanya semakin tidak bisa berpikir dengan normal sehingga cenderung ke kanak-kanakan. Nah di sini kan butuh mujahadah, butuh berjihad itu menahan diri, menahan hawa nafsu supaya gak sabar, supaya tetap menahan omongan, menahan sikap, pokoknya sebisa mungkin untuk tampil selalu manis di hadapan orang tua dalam perkara-perkara yang itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perlu mujahadah. Itu juga Rasulullah SAW sabdakan, itu juga jihad. Ternyata itu juga jihad. Fabihima fajahid. Ini. Jadi dikarenakan birwalidain ini hukumnya wajib. Ya. Sementara jihad yang tatawu itu fardu kifayah, yang konsekuensinya sehingga dia menjadikan dia sunnah bagi yang lain. Ya. Maka ini wajib untuk minta izin kepada kedua orang tua. Tapi kalau sifatnya jihadnya fardu ain, sebagaimana yang telah lewat penjelasannya, maka di sini tidak wajib untuk mentaati kedua orang tua. Ya. Sebagaimana tidak layak kedua orang tua menghalangi untuk sholat. Ya. Sholat duhur fardu ain. Kemudian orang tua tidak ridho kalau kita sholat. Ya enggak bisa. La ta'ata li makhluk bi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bentuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifatnya fardu ain. Ya. Kita mau puasa bulan Ramadan, orang tua tidak boleh. Ya enggak bisa. Ya. Karena puasa bulan Ramadan itu hukumnya wajib ain. Tidak boleh menghalangi hak Allah Subhanahu wa taala dibanding hak hambanya. Hanya saja yang dipahami dari sini, kalau berarti yang dipahami dari sini perkataan mu'allif rahimahullah ta'ala, wa idza kan abawahu muslimaini, kalau kedua orang tuanya muslim, berarti apa? Berarti kalau kedua orang tuanya kafir, iya, kemudian dia melarang kita untuk berjihad tatawu, apakah wajib untuk ditaati? Maka jawabannya tidak wajib. Ya. Karena kedua orang tua yang kafir itu menghalangi anaknya, itu bukan karena mengharapkan haknya untuk di biru luar ini, bukan. Tapi dalam rangka hamiyatan atau himayatan lil kufar. Demikian juga yang perlu Syaikh Utsaimin mengatakan rahimahullah ta'ala, demikian juga sekalipun kedua orang tua muslim ya, tapi fasik ya, ngakunya muslim ya, ngakunya muslim ya, tapi fasik, apalagi yang sudah tercelup dengan pola pikir pluralisme walaupun mungkin enggak secara menyeluruh, itu kurang lebih sama pikirannya dengan orang-orang kafir. Kurang lebih pikirannya sama. Jadi dia benci jihad. Benci syariat Allah SWT. Ini kalau tidak ada syubhat, kalau tidak ada syubhat maka dia bukan lagi muslim pula. Walaupun dia sholat, walaupun dia zakat. Kalau tidak ada syubhat, tidak ada kerancuan di situ. Dia tahu itu syariat Allah SWT, tapi dia benci syariat Allah SWT, ini hukumnya kafir. Ya, hukumnya kafir, berarti dia pengakuannya saja yang muslim. Perhakikatnya dia bukan muslim. Nah, kondisi yang seperti ini tidak wajib taat kepadanya. Ya. Sama-sama dikatakan Syaikhul Utsaimin, ya, fi ta'atihima nawar. Ya. Mentaati keduanya itu tidak musallam. Tidak dibiarkan, oh ya, yang penting kedua orang tuanya muslim. Nggak bisa, perlu lihat terlebih dahulu. Muslimnya seperti apa? Ya. Kalau sekiranya dia membenci syariat jihad atau membenci i'la kalimatillah subhanahu wa ta'ala, kalimat Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan, ditinggikan, maka seperti ini permasalahannya bisa jadi lain. Qala rahimahullah, wa yatafaqqadul imamu jayshahu indal masir. Ya. Dan hendaklah sang imam itu betul-betul memperhatikan ya, bala tentaranya, pasukannya, para mujahidin. Ya. Indal masir, maksudnya ketika melakukan persiapan perang, perjalanan dan lain sebagainya. Ya. Ini di check and recheck ya, secara menyeluruh. Di betul-betul dipersiapkan persiapan yang matang, karena ini bukan perkara yang ringan, perkara yang besar ini. Ya. Jadi ini imam betul-betul memperhatikan dengan seksama. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu kalau mempersiapkan bala tentara untuk berperang, untuk berjihad di jalan Allah SWT, dia berpesan, misalnya, ini salah satu contohnya saja. Bismillah, ughzu fi sabilillah. Ya. Qatilu man kafara billah wa la taqtulu waridan wa la tumathilu wa la taqdiru. Ya. Bismillah, minta tolonglah kalian kepada Allah SWT. Ya. Ughzu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah SWT. Wa la taqtulu waridan, jangan kalian bunuh emak-emak, ya. Ibu-ibu, jangan dibunuh. Ya. Nanti juga anak kecil juga jangan dibunuh. Orang tua renta jangan dibunuh. Ya. Nanti ada pembahasan cara khusus. Wa la tumathilu, dan tidak boleh tamtil. Ya. Tamtil itu mencacah-cacah tubuh. Ya. Apa itu namanya? Mutilasi. Ya. Tidak boleh dimutilasi, tidak boleh disiksa, disilet, apa di segala macam itu nggak boleh. Ya. Motong-motong sebagian tubuh tidak boleh, tamtil tidak boleh. Wala taqdiru, dan janganlah ada unsur pengkhianatan situ. Ini bentuk daripada Rasulullah SAW memperhatikan betul-betul bala tentaranya, apa istilah ketentaraan apa namanya? Dicek, diperhatikan apa namanya? Hah? Briefing, apa-apa? Briefing di satpam kali. Enggak, ini yang betul-betul secara menyeluruh persenjataannya seperti apa, kesiapannya, ya diperhatikan satu-satu. Ada istilahnya itu dalam istilah ketentaraan. Ya. Wallah alam apa namanya? Yang jelas betul-betul dicek, ya, secara menyeluruh. Yang paling penting ini tadi, memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah SWT. Ini resep utama kalau ingin mendapat keridhaan Allah, mendapat berkah dan mendapat kemenangan. Ini resep pertama, bertakwa kepada Allah SWT. Iya. Nah, tanpa takwa tidak ada kemenangan. Ada kemenangan, tapi kemenangan yang semu dan akan membawakan kemadharatan di dunia maupun akhirat. Makanya kita lihat jejak-jejak sejarah dari zaman dulu, ya, semenjak ditegakkannya jihad. Ya, jihad itu bukan cuma syariat Rasulullah SAW. Jihad itu bukan syariatnya Muhammad SAW saja, bukan. Nabi-nabi zaman dahulu, nabi-nabi Bani Israel, ya, nabi-nabi Bani Israel sudah ada syariat jihad ini. Ya. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi ada mereka syariat berjihad ini. Ya. Ini dalam pelajarannya, dalam kita bisa mengambil pelajaran di situ, banyak sirah-sirah dalam tarikh-tarikh, dalam sejarah-sejarah menyebutkan mereka kalah karena kemaksiatan. Pernah Anda bisa lihat di Tafsir Ibnu Katsir atau di Bidayah Nihayah lebih jelas lagi. Nah, kejadian-kejadian mereka kalah dalam peperangan. Ada yang diumpani perempuan, ya, sehingga kalah mereka. Ada macam-macam fitnah di situ. Karena tahu pasukan mukminin, kaum mukminin itu tidak akan menang apabila tidak akan mendapat kemenangan yang diridai oleh Allah SWT tanpa takwa kepada Allah SWT. Yang paling penting memerintahkan mereka untuk memesankan mereka untuk bertakwa kepada Allah SWT. Terus mengatur strategi dan lain sebagainya. Ini tugasnya Amir nih. Ya, jadi tidak mungkin Amir itu orang yang tidak mengerti dalam permasalahan ini. Tidak layak. Orang yang bodoh dalam permasalahan ini tidak layak. Dia pilih. Ya, tentu kan seorang Amir kan milih komandan perangnya. Ya. Jadi Amir Am memilih komandan perangnya siapa. Kemudian komandan batalionnya siapa. Ini batalion ini. Dan selanjutnya. Batalion itu berapa pasukan? Itu si peleton namanya. Ratusan kan? 300-an ya? Ya, kalau dalam istilah syariat itu syariah. Ya. Kurang dari 400. Wa yamna'ul mukhaddil wal murjif. Wajib bagi imam, ya. Wajib bagi imam itu untuk melarang orang yang mukhaddil, ya, untuk tidak ikut, ya. Ya. Untuk tidak ikut berperang. Ya. Mukhaddil seperti apa? Ya. Intinya mukhaddil atau murjif, intinya itu orang yang tidak layak untuk pergi berjihad. Macam-macam sebabnya. Orang yang tidak layak untuk pergi berjihad, jangan pergi berjihad. Tidak boleh, dilarang. Di antaranya al-mukhaddil wal murjif. Ya. Mukhaddil itu orang yang memprovokasi kurang lebih. Membuat kaum muslimin, para mujahidin itu hilang semangatnya, apa yang namanya? Mengembosi. Ya, provokasi lah ya. Ya. Apa? Iya. Jadi membuat para mujahidin ini lemah semangat. Semangat saja sudah lemah untuk berjihad. Dia buat apa, berjihad apa. Sehingga kaum muslimin, para mujahidin ini tidak ada ruh dalam berjihadnya. Ini mukhaddil. Kalau murjif, murjif itu ini bentuknya hampir sama dengan mukhaddil, tapi bentuknya dia membuat kaum muslimin ini takut. Wah, lihat musuh. Ya. Musuh kita punya ini. Kita enggak punya apa-apa. Wah, gimana jihad seperti ini? Ya. Nah, ini namanya murjif. Murjif dua-duanya, ya. Oh, lihat sebelumnya, segala macam. Dua-duanya ini dilarang. Ya, dilarang untuk diberangkatkan. Dilarang untuk diberangkatkan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 47, "Law kharaju fiikum ma zaduukum illa khabala walau dha'u khilalakum yabghunakum al-fitna wa fiikum sam'auna lahum wallahu 'alimun bidh-dhalimin." Ya, murjifun biasanya ini kecenderungan orang-orang yang berpenyakit hatinya dari kalangan munafikin. Ya. Tapi kita enggak tahu hati orang kan. Cuman kelihatan gelagat-gelagatnya. Kalau orang seperti ini dibiarkan berjihad, ya, maka mazadukum illa khabala, akan membuat kaum muslim itu semakin berantakan urusannya. Ya, kacau balau. Ya. Mereka cuma ingin kekalahan kepada kaum muslimin. Melemahkan barisan perang kaum muslimin. Ya. Ya. Ini jadi sang imam itu harus memiliki strategi tempur yang hebat sementaranya. Wa tafaqadul imam jaisau indal masir wa yamna'ul mukhaddil wal murjif. Termasuk dalam perkara misalnya pasukan-pasukan pengintai atau penyusup untuk mencari kelemahan-kelemahan lawan, ini harus ngerti dari semua sisi sang imam ini. Jangan yang tidak mengerti sama sekali, harus mengerti, harus belajar dalam permasalahannya. Ya, harus belajar dalam permasalahannya. Maka rahimahullah walahu ayunaffila fi bidayatihi ar-rubu'a ba'dal khumusi wa fi ar-raj'ati ats-tsulutsa ba'dahu. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya boleh bagi si imam, si amir tadi untuk memberikan, ini kaitannya pembagian ghanimah, nanti lebih rinci lagi. Ini Kenapa dia sebutkan di sini, walaupun nanti akan ada pembahasan khusus tentang ghanimah, ini berkaitan tentang tadi strategi imam tadi. Strategi imam tadi. Di antara bentuk strateginya, ini. Dia ngasih iming-iming. Ya, jadi, semestinya kan, nanti ghanimah itu hasil rampasan perang, harta rampasan perang itu kan dibagi 1/5. 1/5 yang pertama, walamu annam ghanimtum fa annahu lillahi khumusahu. Alir rasul alidul qurba nanti akan disebut secara rinci. Ya. Ini sebenarnya ada pembahasan khusus dalam pembagian ghanimah. Tapi di sini sang imam boleh punya inisiatif. Orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang piawai dalam peperangan, baik dalam strateginya maupun dalam keahlian menggunakan senjata dan lain sebagainya. Ya, ini yang vital biasanya. Ini vital, ini nggak sembarangan orang dikasihin. Dia berhak untuk mendapatkan nafilah dari imam. Nafilah itu tambahan, tambahan bagian resmi. Ya. Jadi kalau biasanya dapat jatahnya sekian, nah dia kasih tambahan. Wah, karena ini untuk membagikan semangat. Ya, ini untuk membagikan semangat. Ya, tapi tadi jangan diniatkan cuman untuk dapat ini. Tapi dia diniatkan man qatala litakuna kalimatullah yal ulia. Ya, barang siapa yang berperang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala supaya agama Allah itu tegak di muka bumi ini. Ini bukan semata-mata untuk mendapatkan ghanimah. Nah, ini boleh bagi imam, dia punya inisiatif memberikan tambahan fi wilayatihi ar-rubu, ya. Dia beri tambahan, ya. Di awalnya itu 1/4 setelah dibagi 1/5. Jadi yang namanya ghanimah itu dibagi 1/5 dulu, ya. 1/5, ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, atau gini aja enak. Ini setelah diambil 1/5, ya, khusus karena ada ambil dulu 1/5. Nah, sisanya berapa? 4/5 kan? 1, 2, 3, 4. Nah, dari 4/5 ini diambil terserah imam. Dia melihat kemaslahatannya lah. Berapa persen suka-suka dia, dia ambil ini 1/4. Dia pilih mana-mana yang dia sukai, mana-mana yang maslahatnya besar terhadap kaum muslimin, dia pilih. Oh, ini orang yang dikasih tambahan sekian. Ya. Dia kasih 1/4. Ya. Setelah dibagi 1/5, 1/5-nya diambil dulu, kemudian ambil 1/4. Ambil 1/4, dia kasih nanti sesuka-suka dia. Si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian. Ya. Sesuka-suka dia maksudnya sesuai dengan kemaslahatan, bukan KKN. Ya, bukan karena ada hubungan kekerabatan, mantu, dia kasih plus tambahan, enggak. Tapi betul-betul sesuai dengan jabatannya. Makanya bisa lihat, antum lihat. Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika itu macam-macam orangnya. Tidak mesti semuanya Abu Bakar terus. Enggak mesti. Tidak mesti Umar terus, enggak mesti. Kadang-kadang Khalid bin Walid. Ya. Padahal Khalid bin Walid, ya, masih banyak sahabat yang lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Ada Ali, ya. Ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman. Tapi lihat, Rasulullah SAW dalam permasalahan ini mempertimbangkan mana yang lebih maslahat. Mana yang lebih maslahat. Ini salah satu bentuk strategi sang imam. Supaya lebih mantap. Ya, supaya lebih mantap dalam peperangannya. Ini, jadi fi bidayatihi yunaffil fi bidayatihi ar-rubu' ba'da al-khumus. Jadi ketika hendak berperang, ya, hendak persiapan perang, itu sudah dipersiapkan seperempat, ya, setelah dibagi seperlima. Jadi seperlima diambil dulu. Misalnya kopalnya berapa, ambil seperlimanya. Setelah diambil seperlima, diambil seperempat. Seperempat ini dia bagi mana-mana yang sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Wa'lamu anna maghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu lirrasul dzil qurba wal yatama wasakin wa bani sabil. Yes. Ya, walahu an yunaffila fi bidayatihi ar-rubu' ba'da al-khums. Jadi nanti dia dapat lagi jatah secara khusus. Nanti akan ada pembahasan secara khusus. Pembahasan pembagian ghanimah. Ada jatah secara khusus. Ya. Wa fi raj'ati ath-thuluth ba'dahu. Setelah kembalinya, setelah kembalinya orang-orang yang punya yang vital sifatnya, bahkan bisa dikatakan ba'da Allah Subhanahu wa taala itu perang tidak mungkin menang kecuali tanpa dia. Ba'da Allah Subhanahu wa taala. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang tertentu yang memang itu vital. Ya. Ada orang-orang yang ya tidak terlalu berpengaruh terhadap pasukan kaum muslimin. Tapi ada yang betul-betul vital, maka yang seperti ini perlu dikasih semangat, dikasih support, tambahan dan lain sebagainya. Ya. Bagi rajati atulu sabadahu. Boleh sang imam memberikan tambahan lagi setelah sepulangnya dari peperangan itu, ya, menambah sepertiga. Ya. Boleh dia pilih. Ya. Boleh dipilih. Sepertiga setelah dibagi seperlima. Di seperlima tetap diambil dulu. Sebelum dia apa-apain, seperlima itu harus disisahkan dulu. Tadi kan, wa'lamu anna maghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walir rasul lidzil qurba wal yatama wasakin wa sabil. Ini kan sudah seperlima ini enggak boleh dikotak-atik. Ini harus disisihkan terlebih dahulu. Ya. Inna lillahi fa anna lillahi khumsahu lillah walir rasul lidzil qurba wal yatama wasakin wa sabil. Ini harus disisihkan terlebih dahulu. Baru setelah itu yang sepertiganya atau seperempatnya. Ini termasuk strategi sang imam. Maka dibahas di mula. Nanti akan dibahas secara rinci di pembagian ghanimah. Qala rahimahullah wa yalzamul jaysha ta'atuhu was-sabru ma'ahu. Ini jelas wajib bagi tentara, bagi para mujahidin itu untuk mentaati imam. Ya. Mentaati imam dalam perkara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam perkara yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri minkum. Di sini kita lihat. Ya. Bentuknya. Allah SWT mengatakan atiullaha wa atiur rasul, diulang. Kata perintahnya diulang. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Artinya apa? Artinya taat kepada Allah itu mutlak. Taat kepada Rasulullah SAW itu juga mutlak. Tidak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan suatu perkara yang bertentangan dengan perintah Allah SWT. Karena perintah Rasulullah SAW itu wahyu dari Allah SWT. Wa man yanfiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin Rasulullah SAW berbicara dengan hawa nafsu. Tapi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Ya, ini yang pertama. Adapun taat kepada amir, ya, ini tidak ada bentuk pengulangan fi'il amr. Wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maksudnya apa? Taat kepada ulil amri, taat kepada amir, taat kepada pemimpin itu ketika mereka mengajak untuk taat kepada Allah SWT atau perkara-perkara yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi pemerintah mengajak untuk taat kepada mereka selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, taati. Tapi selama mereka mengajak untuk bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka jangan ditaati. Disebutkan Syaikh Muhsin rahimahullah termasuk dalam permasalahan ini. Ya. Sekarang itu mengajak untuk musbil misalnya. Nah ini jangan ditaati. Ya. Atau mengajak untuk cukur jenggot, ini wajib. Nah, makanya nggak ada yang menang kaum muslimin, kalah terus. Ya. Ya. Nggak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam perkara-perkara ma'ruf wajib untuk taat kepada amir. Dalam perkara-perkara yang intinya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ya. Dan dalam permasalahan ini, ya, juga diperintahkan untuk sabar. Sabar. Ya. Dan ini memang cobaan. Ya. Cobaan banyak oleh syaitan, sulit untuk sabar ketika di medan jihad terhadap si amir itu. Jadi selalu sabar ya, selama perkaranya tadi tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ini juga jelas. Wala yajuzul ghazu illa biiznihi. Dan tidak boleh berperang. Ya. Tidak boleh berperang kecuali dengan izin imam. Ya. Jadi jangan punya inisiatif-inisiatif sendiri. Ya. Punya inisiatif sendiri, ya, buat pasukan-pasukan sendiri, ini tidak dibenarkan. Jadi yang punya komando jihad itu cuma sang imam, imam yang terbesar, pemimpin terbesar di negeri tersebut, suatu negeri. Jangan punya inisiatif sendiri. Illa ayyabja'ahum adun yakhafuna kalabahu. Kecuali dalam satu kondisi. Kecuali dalam satu kondisi tahu-tahu ada serangan mendadak dari musuh, nah ini harus membela diri, nggak perlu pakai izin-izin lagi, izin-izin lagi mati duluan kita. Ya. Tapi ketika itu kondisi seperti ini wajib untuk mempertahankan diri, untuk bertahan kondisinya, untuk membela harkat dan martabat kaum muslimin di suatu negeri. Ya. Ya. Ini spontan. Wajib untuk membela diri. Karena sudah otomatis. Kondisinya darurat. Emergensi sifatnya. Tahu-tahu serang mendadak. Khawatir. Khawatir apa. Madarat yang menimpa. Maka mereka membela diri. Sekuat tenaga. Mempertahankan diri mereka. Walaupun belum mendapat izin imam. Ini kondisi yang sangat-sangat khusus, ya. Ya. Jadi tidak mesti harus izin imam dalam kondisi seperti ini, mempertahankan diri. Ya. Ini peraturan manapun orang yang diserang berhak untuk mempertahankan diri, ya kan? Ya. Peraturan manapun, nggak ada orang diserang kemudian merelakan dirinya diserang dalam suatu peperangan ekspansi. Ya. Kemudian wa tumlaqul ghanimah bil istila'i 'alaiha fi daril harb. Ya, ini pembagian ghanimah, ya. Insyaallah kita bahas secara khusus besok, ya. Ya. Ya. Jadi ghanimah itu berhak untuk dimiliki oleh kaum muslimin setelah mereka menguasai ya negeri musuh atau menguasai negeri yang dituju. Ya, ini dengan anwatan tuh, jadi bukan dengan mereka menyerah total begitu saja, tapi tidak, tapi dengan sifatnya peperangan. Ya. Baru ditelepon mereka sudah lari, ya ini namanya lain lagi hukumnya. Dia bukan ghanimah lagi, tapi fake. Ya. Tapi yang dengan baku hantam terlebih dahulu, baku tempur terlebih dahulu, ya, maka ini namanya ghanimah. Wa tumlakul ghanimah bil istila 'alaiha fi dar harb. Ya. Ini. Baik. Insyaallah kita tunda besok rincian daripada permasalahan ghanimah dan pembagiannya. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.